Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. Dan kita berada di akhir-akhir dari pasal tentang dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang dia hanya bersandar terhadap ampunan Allah, disertai dengan terus-menerusnya dia berada di atas dosa dan kemaksiatan, maka ini sejatinya adalah sebuah ketertipuan, bukan termasuk perkara yang berbaik sangka kepada Allah. Kala rahimallahu ta'ala wa fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrabu al-jisru ala jahannam fa akunu awwala man yajuzu wa da'wa ar-rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك سعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار سجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم وقد تمتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibentangkan di atas neraka Jahannam jembatan, dan aku akan menjadi orang pertama yang akan menyeberang pada jembatan tersebut. Akan dibentangkan di atas Jahannam. Wada'a rusuli, dan doa seluruh para rasul ketika itu adalah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Di samping kanan dan kirinya terdapat kalalib, besi yang ujungnya itu adalah bengkok, yang sangat tajam seperti duri pohon sa'dan, yang siap menyambar manusia sesuai dengan amalannya. Di antara mereka ada yang binasa dikarenakan amalannya, tersambar dan masuk ke dalam jurang neraka Jahannam, tersambar dengan kalalib tersebut dan masuk ke dalam neraka Jahannam. Nasallahu taufik wassalamah. Di antara mereka ada yang sudah tercabik-cabik, kena sebelah sini, kena sebelah sana, tapi masih bisa berjalan. Hampir jatuh lagi, kena lagi, kena sambaran lagi, sudah. Thumma yanju, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Tersambar tetapi tidak sampai jatuh. Hatta hingga apabila Allah Subhanahu wa taala telah selesai dari memberikan keputusan kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengeluarkan dari api neraka siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk keluar dengan rahmatnya dari kalangan orang-orang yang mereka senantiasa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka ini pentingnya kita mengenal kalimat tauhid. Pentingnya kita juga merealisasikan tentang kalimat tauhid. Nah, karena kalimat ini yang akan menjaga kita dari kekekalan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dan walaupun, tetapi manakala kita betul-betul tidak membatalkan kalimat ini, maka kalimat ini diantara keutamanya akan menjaga orang yang mengucapkannya dari kekekalan api neraka Allah Azza wa Jal. Maka penting bagi kita untuk betul-betul mengetahui tentang kalimat yang agung ini. Amar al-malaikata ayyukhrijuhum, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka yang mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mengeluarkan mereka. Dan para malaikat mengenali mereka dengan adanya tanda sujud. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas api neraka untuk menghanguskan, memakan dari Bani Adam berupa bekas sujudnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dan sungguh mereka telah terbakar hangus. Terbakar hangus. Hingga kemudian dituangkan kepada mereka air yang dikenal dengan air kehidupan, ma'ul haya. Hingga mereka pun tumbuh kembali seperti biji-bijian yang tumbuh di saluran air, di tepi saluran air. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis berikutnya, wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna awwalan nasi yuqda fihi yawm al-qiyamati thalathatun rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadhabta walakin qatalta liyuqala huwa jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal kali manusia yang akan diberikan keputusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat ada tiga golongan. Golongan pertama adalah seseorang yang dia mati syahid, maka dia didatangkan dan disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang dulu dia dapatkan di dunia, fa'arafaha, dan dia pun mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, apa yang engkau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia menjawab, aku berperang hingga aku terbunuh semata-mata demi engkau, ya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyanggah, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau itu berperang agar dikatakan engkau sebagai seorang pahlawan, pemberani. Dan itu pun juga telah disebutkan, orang telah mengatakan demikian. Kemudian diperintahkan padanya, diseret di atas wajahnya hingga kemudian dilemparkan dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana faqala kadhabta walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alimun faqad qila wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mereka belajar ilmu agama dan mengajarkannya, belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya, dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang yang seperti ini pun didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang dulu dia dapatkan, fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Kemudian ditanyakan, apa yang dulu engkau lakukan, engkau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia menjawab, aku mempelajari ilmu semata-mata untukmu ya Allah, dan aku mengajarkan ilmu juga semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisimu, dan aku membaca Al-Quran juga semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggah, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang ini, sebagai seorang itu. Dan telah dikatakan, engkau dikatakan sebagai seorang ustaz, engkau dikatakan sebagai seorang alim, engkau dikatakan sebagai seorang syekh, dan engkau membaca Quran agar engkau dikatakan sebagai seorang qari. Waqad qil, dan juga telah engkau dapatkan sebutan tersebut. Kemudian diperintahkan padanya untuk diseret di atas wajahnya hingga kemudian juga dilemparkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun wassa'allahu 'alaihi rizqahu wa ataahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ma 'amilta fiha qala ma taraktu an, apa ini min mim ane bawa pena. Qala rahimallahu ta'ala, wa rajulun wassa'allahu 'alaihi rizqahu wa 'ataahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ma 'amilta fiha fa qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadhabta ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد كيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي لفظ فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. Golongan ketiga adalah golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepadanya rizkinya. Allah lapangkan, Allah mudahkan rizkinya, Allah berikan dari berbagai macam bentuk harta, semuanya, rumah, mobil, istri, anak-anak, perhiasan, makanan, dan lain sebagainya. Allah berikan min kulli asnafil mal kulli, dari segala jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, kemudian dia didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Fa'arafahu, dan dia pun mengakuinya. Kemudian ditanyakan, ma'amilta fiha, apa yang telah kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua? Faqala, tidaklah aku meninggalkan dari satu jalan pun yang engkau ya Allah senang agar diinfakkan harta itu kepada jalan tersebut kecuali aku menginfakkan. Aku santuni anak yatim, aku santuni para janda, aku infakkan hartaku untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk ini, untuk itu. Tidak ada satu jalan ya Allah yang engkau senang agar harta itu diinfakkan di dalamnya kecuali aku infakkan harta tersebut ke jalan tersebut, dan semata-mata itu aku niatkan untuk mendapatkan pahala di sisimu. Qala kadzabta. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pun menyanggah engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi engkau melakukan itu semua agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan, seorang yang ringan tangan dalam membantu, seorang yang mudah, seorang yang demikian dan demikian. Faqad qil, dan sungguh telah diucapkan oleh manusia. Kemudian diperintahkan dengannya, dan dia diseret di atas wajah, di atas wajahnya, hingga kemudian dilemparkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa fil afdin, dalam lafaz yang lain, mereka itulah awal kali dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang neraka dinyalakan untuk mereka. Neraka dinyalakan untuk mereka. Nah, dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mengikhlaskan niat amalan soleh kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi kita untuk mengobati hati kita, jujur bahwasanya apa yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim. Yaqulu, dia mengatakan, kama anna khairan nasi al-anbiya'u. Sebagaimana bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebaik-baik dari manusia itu adalah mereka para nabi, maka sejelek-jelek golongan manusia itu adalah mereka yang menyerupai para nabi, seakan-akan menyerupai para nabi, tetapi mereka justru bertentangan dengan jalannya para nabi. Seakan-akan para nabi berdakwah, mereka juga berdakwah. Para nabi mengajak umatnya kepada kebajikan, mereka juga mengajak kepada kebajikan. Lihat, menyerupai para nabi, tetapi mereka bukan menempuh jalannya para nabi. Para anbiya alaihim salat alaihi salatu alaihim salatu wassalam, mereka menempuh jalan itu semuanya, pertama di atas dalil, yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat dari sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak takut. Nah, mereka tidak juga takut akan celaan orang-orang yang mencela. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wa syuhada wa siddiqun wal mukhlishun. Sebaik-baik manusia setelah mereka para nabi itu adalah para ulama, para syuhada, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang menyerupai ulama, orang yang menyerupai syuhada, orang-orang yang menyerupai siddiqun, orang-orang yang menyerupai mukhlisun, tapi mereka bukan dari kalangan itu semuanya. Sejelek-jelek manusia. Qala rahimallahu ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Hurairata ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat 'indahu li akhihi madlamatun fi malin aw 'irdin falyatihi wal yastahillaha minhu qabla ay yuqadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hadha وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, apakah terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, maka segeralah dia mendatangi saudaranya. Falyastahillaha, dan hendaklah dia meminta istihlal, meminta maaf, meminta dihalalkan, sebelum nanti ayuqada wa laysa indahu dinar wala dirham, sebelum nanti datang hari yang dia tidak memiliki dirham dan juga dinar, hari pembalasan yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Nah, kalau kita memiliki kezaliman kepada saudara kita, segera datangi, mintalah maaf, gantilah rugi. Mumpung kita masih memiliki rupiah, sebelum datang nanti waktunya yang tidak lagi bermanfaat rupiah. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Kalau orang yang mendzalimi tadi memiliki kebaikan, maka akan diambil kebaikan tadi untuk menggantikan kedzaliman yang dulu dia lakukan kepada saudaranya. Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau tidak dipunya kebaikan, maka orang yang dia zalimi tadi diambil kejelekan sebesar kezaliman yang dia lakukan, kemudian dilemparkan kepada dirinya, hingga kemudian dia pun juga akhirnya terlempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, persangkaan dia dulu di dunia, nanti pasti Allah akan mengampuni saya kan gak berbuat kesyirikan, bersamaan dengan dia al-israr, terus menerus berada di dalam kekeliruan dan kesalahan, tidak bermanfaat sedikit pun persangkaan dia. Itu namanya bukan persangkaan, tapi namanya ketertipuan. Nah, tertipu, terperdaya. Kalau kita betul mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dulu kita lakukan pada saudara kita, datang di saudara kita, minta maaf, ganti rugi. Nah, ini maknanya sesuai dengan bab yang kita bahas. Qala rahimallahu taala wa fi sahihi, dalam sahih Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam, man akhadha shibran min al-ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradina. Dalam sahih Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, barang siapa yang dia mengambil satu jengkal dari tanah, dia geser batas tanah sehingga dia mendapatkan keuntungan misalnya. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia mengambil shibran, satu jengkal dari tanah, tanpa hak, maka dia akan dibenamkan nanti di hari kiamat ke dalam bumi sampai pada tingkat yang ketujuh. Fala haula wala quwata illa billah. Sejengkal, bagaimana dengan sehasta? Bagaimana dengan sejumlah sekian? Mengaku-ngaku, ini tanah saya. Berhati-hati ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, barang siapa yang dia mengambil tanah yang bukan haknya walaupun sejengkal, maka dia akan dibenamkan di bumi sejauh sampai 7 lapis nanti pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Apa bermanfaat terus menerusnya dia di dalam perbuatan menyerobot tanah yang bukan haknya, bersamaan dengan dia memiliki persangkaan tanda kutip, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni saya. Allah, saya gak berbuat kesyirikan, saya gak berbuat kekufuran. Allah akan memaafkan, Allah akan demikian, Allah akan tidak bermanfaat sedikit pun. Nah, kalau dia terus menerus berada di dalam kekeliruan. Wa fi sahihaini an Hud, dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yukidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh seluruh Bani Adam itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari api neraka Jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun. Para sahabat mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, satu bagian saja itu sudah cukup untuk membakar bumi dan seisinya. Satu bagian sudah cukup untuk bisa membakar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 99 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bahkan yang satu yang kalian sudah cukup tadi itu, satu bagian akhirnya bisa melelehkan baja, melelehkan besi, menghancurkan semuanya. Satu bagian. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan dia akan dilipatkan 69 lagi. Nah, dia akan dilipatkan, ditambahkan dengan 69 lagi bagian yang semuanya itu panasnya semisal dengan panas yang tadi. Subhanallah. Api neraka Jahannam, api neraka seperti ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara kata Nabi alaihi salatu wasalam, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Bisa jadi ibu kita, bisa jadi nenek kita, bisa jadi istri kita, anak perempuan kita. Bisa jadi. Fa ini aktsara hataba, kata Nabi alaihi salatu wasallam, karena sungguh aku melihat kebanyakan dari kayu bakarnya, hatab maksudnya penghuni neraka itu, datang dari kalangan kalian para wanita. Ini khutbah Id, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada segenap para wanita. Maka betapa butuhnya penjagaan, betapa butuhnya mereka untuk mendapatkan penjagaan dari kita, suaminya, ayahnya, anak-anaknya, orang tuanya, lebih dengan penjagaan yang lebih, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Betapa butuhnya kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, agar dengannya mereka tahu jalan-jalan seperti apa yang bisa mereka tempuh, agar bisa menjadi perisai antara dirinya dengan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnadi an Mu'ad, dalam musnad Imam Ahmad, dari sahabat Mu'ad bin Abi Jabal, Mu'ad ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada aku. Faqala, kata Mu'ad bin Jabal, kata Mu'ad bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyriku billahi syai'an, janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa in kutilta au harrakta atau hurrikta, walaupun kalian dibunuh maupun kalian dibakar, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an tukhrija min ahlika wa malika. Dan jangan sekali-kali kalian berbuat durhaka kepada kedua orang tua kalian, walaupun mereka memerintahkan untuk untuk kalian keluar dari keluarga kalian dan juga untuk kalian keluar dari harta kalian. Jangan berbuat durhaka. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi. Karena orang yang biasa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melepas jaminannya. Subhanallah. Wala tashrabanna khamran. Jangan sekali-kali kalian mencicipi khamr. Jangan sekali-kali kalian minum khamr. Fa innahu ra'su kulli fahishatin. Karena dia adalah pangkal, dia kepala, pangkal dari seluruh kejelekan khamr. Wa iyyaka wal ma'siyata. Jauhilah oleh kalian maksiat. Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Karena kemaksiatan itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal ahadith fi hadzal bab ad'af wa ad'af ma dzakarna. Hadis-hadis yang terkait dengan bab ini sungguh sangat banyak kalau ingin kita sebutkan. Fala yambaghi liman nasaha nafsahu ayata'ama anha. Tidak pantas bagi orang yang dia ingin menasehati dirinya sendiri untuk pura-pura buta dari hadis-hadis ini. Wa yursila nafsahu fil ma'asi, dan dia lepaskan dirinya ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Pura-pura buta dari hadis ini, dan dia jatuhkan, dia jerembabkan dirinya sendiri dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaqu bi husni raja'i wa husni dhann, dalam keadaan dia berpegang dengan husnul raja', baiknya pengharapan dan baiknya persangkaan. Bagaimana bisa? Pegangannya adalah persangkaan yang baik, nanti Allah akan mengampuni saya, Allah akan ini. Tapi dia terus menerus, dia jatuhkan, dia biarkan dirinya dalam kemaksiatan. Kala Abu Wafa ibnu Uqail, berkata Abu Wafa ibnu Uqail, ihdharhu wa la taqtarru bih. Berhati-hatilah dari kemaksiatan dan janganlah tertipu dengannya. Fa innahu quti'al yad atau qat'ul yadi fi thalathati dirahim. Karena sesungguhnya quti'al yadu, tangan itu dipotong dikarenakan sebab 3 dirham. Wajildul had, wajildul haddi atau fa innahu qat'ul yadi fi thalathati dirahim, karena terpotongnya tangan itu dikarenakan sebab 3 dirham. Wajildul haddi fi mithli ra'sil ibrati min al khamri wa qad dakhalat imra'atun nara fi hirrah. Dan hukuman cambuk itu dikarenakan dia mencicipi dari khamr, dan wanita itu ada yang masuk ke dalam neraka dikarenakan kucing. Maksudnya ini perkara-perkara yang sepele, kan? Nah, perkara yang sepele, 3 dirham, berapa 3 dirham itu? Tapi kalau dia curi dari tempat penyimpanannya, dipotong tangannya. Nah, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing, perkara sepele, kucing. Tapi dia tahan, tidak dia berikan makan, tidak dia lepas liarkan, tidak dia berikan minum, hingga kemudian mati kelaparan. Kiaskan dengan yang lainnya. Kalau antum memiliki burung, berhati-hatilah, tunaikanlah haknya. Nah, perkara yang sepele. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dari Sulaiman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab, dia merafakkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, seseorang bisa masuk ke dalam syurga karena lalat, seseorang bisa masuk ke dalam neraka karena lalat. Perhatikan ikhwani, betapa sepelenya, karena lalat. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Melintas dua orang. Melintas dua orang kepada suatu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh ada orang yang melintas lewat dari kaum tersebut kepada siapapun hingga mereka itu berkurban terhadap berhalanya. Faqalu li ahadihima, maka kaum tadi mengatakan kepada salah seorang dari dua orang tadi, qarrib, berkurbanlah. Faqala laisa indi syai'un, saya enggak punya apa-apa untuk berkurban. Qalu qarrib walau dubaban, kaum tadi mengatakan berkurbanlah walaupun dengan menggunakan seekor lalat. فَقَرَّبَ دُبَابًا فَخَلُّ سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ. Maka dia pun berkorban dengan lalat, hingga kaum itu tadi pun memberikan jalan dan dia masuk ke dalam neraka. وَقَالُوا لِلْآخَرِ, dan kaum tadi mengatakan kepada temannya yang satu orang tadi, قَرِّب, berkorbanlah. فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tapi orang yang kedua tadi mengatakan, aku tidak akan pernah berkurban kepada siapapun dengan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah, maka ditebas batang lehernya dan dia pun masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-kalimatul wahidatu yatakallamu biha al-'abdu yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kalimat, satu kalimat ini yang diucapkan oleh seorang hamba, tapi dengan satu kalimat ini bisa menyeret, menjadikan hamba tadi masuk ke dalam nerakanya Allah lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat. Berkurban dengan lalat. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, وَرُبَّمَا اِتَّكَلَ بَعْدُ الْمُكْتَرِّينَ عَلَى مَا يَرَى مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. Terkadang sebagian orang-orang yang tertipu itu mereka bersandar atas apa yang mereka lihat, mereka dapatkan, mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan Allah di dunia. وَنَهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِهِ, dan bahwasanya itu semua tidak berubah baginya. وَيَدُنُّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ, dan dia sangka dan dia kira kemudahan hidup yang dia dapatkan, kenikmatan dari Allah yang dia terima, dia sangka dan dia kira itu sebagai bukti kecintaan Allah kepada dirinya, sehingga hidup saya mudah, lapang, usaha saya berhasil, ini dan itu. ويظن أن ذلك من محبة الله له. Dan dia sangka dan dia kira itu semua adalah termasuk kecintaan Allah padanya. Wa annahu yu'tihi fil akhirati afdalu min dhalik. Dan dia sangka nanti Allah akan memberikan yang jauh lebih utama dibanding yang ini. Dia sangka demikian. Wa hadha minal ghururi. Dan ini termasuk dari ketertipuan. Perhatikan perkataan Imam Ahmad ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Ghailan, haddatsana Rishdin ibn Sa'ad, an Harmalah ibn Imran, at-Tujibi, an Uqbah ibn Muslim, an Uqbah ibn Amir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aita Allah عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Kalau anda melihat, kalau anda menyaksikan, kalau anda memperhatikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba dari dunia, dari kenikmatan dunia, ala ma'asihi ma yuhibbu, dia diberikan dunia dari apa yang dia inginkan, tapi dia berada di atas kemaksiatan. Kalau kita melihat, atau mungkin kalau kita merasa kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudahan dari Allah, dalam keadaan justru kita berada di atas kesalahan, dia berada di atas kemaksiatan, kata Imam Ahmad, fa inna ma huwa istidrajun, maka ketahuilah itu adalah kenikmatan yang semu. Itu adalah istidraj, jebakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala qawlahu azza wa jalla, kemudian beliau pun membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi, dan tatkala mereka melupakan peringatan dari kami, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Lihat, tatkala mereka melupakan peringatan dari kami, justru kami bukakan kepada mereka pintu-pintu dari seluruh penjuru. Hatta idza farihu bima utu, hingga kemudian tatkala mereka begitu bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, semakin melenceng, semakin mudah mendapatkan uang, semakin jauh dari kebenaran, semakin mudah mendapatkan uang misalnya. Tatkala mereka telah begitu bergembira di puncak kesuksesannya, semakin berbuat zina, semakin mudah dia mendapatkan uang misalnya. Semakin tenang, toh saya berzina ternyata proyek saya juga lancar, usaha saya juga lancar, dagangan saya juga habis. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 44 ini, falamma nasu ma dhukiru bihi, tatkala mereka melupakan peringatan padanya, semakin mereka menjauh kepada kebenaran, semakin sukses. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum, hingga tatkala mereka betul-betul telah berbahagia, telah bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba kami siksa mereka dalam keadaan mereka berputus asa. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian, berhati-hati dari istidraj. Kata Imam Ahmad tadi, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, tapi dia berada di atas kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza ra'aita Allah azza wa jalla, يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره. Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala mengikutimu dengan memberikan berbagai macam bentuk kenikmatannya sementara Anda terus-menerus berada dalam kemaksiatan, fahdharhu, maka berhati-hatilah. Fa innama huwa istidrajun minhu yastadrijuka bi, berhati-hatilah karena sesungguhnya itu adalah istidraj, jebakan yang Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan itu semua kepadamu. Yastadrijuka, membiarkan dulu. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaula ay yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun ila akhir hadhihi al-ayah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini menjadi satu umat dalam kekufuran, niscaya Allah akan jadikan orang yang kufur itu, rumah-rumah mereka, atap-atap mereka Allah jadikan terbuat dari perak. Nah, lihat ini. Waqad radda subhanahu ala man yadhunnu hadha dhanna biqaulihi fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Allah Subhanahu wa taala membantah bagi orang yang memiliki persangkaan yang seperti ini. Persangkaan yang keliru. Nah. Persangkaan apa? Apabila manusia itu mendapatkan ujian dari Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan meluaskan rizkinya, memberikan kenikmatan kepadanya, maka dia mengatakan Rabbi akramani, maka Rabbku telah memuliakanku. Persangkaan manusia, Allah bantah. Nah, apabila Allah memberikan kelapangan kepadanya, Allah muliakan dengan kedudukan ini, kedudukan itu misalnya, kemudian dia menyangka dan dia mengatakan Allah telah memuliakanku, buktinya hidup saya tenang, harta saya cukup banyak, ini dan itu, berarti Allah memuliakan saya. Namun sebaliknya, apabila dia mendapatkan ujian dan disempitkan baginya rizkinya, dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Allah bantah orang yang mengaitkan tentang kemuliaan Allah dengan luasnya rizki, orang yang mengaitkan kehinaan Allah dengan sempitnya rizki. Kalla, kata Allah Azza wa Jal, sekali-kali tidak. Ay laisa kullum man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizkahu akunu kat akramtuhu. Maknanya adalah tidak setiap orang yang aku lapangkan rizkinya, aku berikan kenikmatan kepadanya, itu berarti aku memuliakannya. Tidak. Walaysa kullun manibtalituhu manibtalituhu wa dayyaktu 'alayhi rizqahu akunu qad ahantuhu. Dan juga tidak setiap orang yang aku uji mereka, aku sempitkan rizkinya, itu menjadikan aku menghinakannya. Bal abtali hada bin ni'ami wa akramu hada bil ibtila, bahkan terkadang aku uji dia dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kemudian dihinakan, dan aku muliakan orang ini dengan ujian-ujian, dengan musibah, dengan sempitnya rizki tadi untuk aku tinggikan. Terkadang demikian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wakala ba'du salaf, terakhir, sebagian salaf mengatakan rubba mustadrajin bini'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Terkadang orang yang dia diberikan istidraj oleh Allah, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu. Betapa banyaknya orang yang dia itu sebenarnya mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang semu, tapi dia tidak mengetahuinya, dia tidak menyadarinya. Warubba magrurin bisatrillahi alaihi wa huwa la ya'lamu. Dan betapa banyak pula terkadang orang yang dia tertipu dengan Allah tutupi kemaksiatannya, sehingga temannya dia tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, tapi dia tertipu dengan tabir dari Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga dia terus menerus demikian, tidak sadar. Warubba maftunin bi thana'in nasi 'alaihi wa huwa la ya'lamu. Dan terkadang orang itu terfitnah dengan pujian manusia dalam keadaan dia tidak sadar. Wah, Anda kan gelarnya S3, gengsi no kalau harus demikian dan demikian. Anda kan orangnya demikian dan demikian, maftun, sebenarnya dia orang terfitnah. Nah, dengan adanya pujian dari manusia, wa huwa la ya'lamu, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, menyadarinya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari pasal bahwasanya tidak ada manfaat sedikit pun bagi orang-orang yang dia hanya bersandar terhadap ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, dalam keadaan dia terus-menerus berada di dalam kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan faedah untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.